Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Ahad pagi Masjid Al-Asri Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Al-Hukmu Bighair Ma'angzalallah, karya Bundar Ibn Nayyif Al-Utaibi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada bahasan tentang rincian hukum orang yang berhukum tidak dengan atau berhukum dengan hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka rincian selanjutnya qala al-musannif hafizallahu taala al-halatu sabi'ah, kondisi yang ketujuh yaitu al-istibdal. Dan istibdal ini kemarin sama dengan at-taghyir. Kemarin telah kita singgung perbedaan antara tabdil dan taghyir. Yang dalam bahasa penulis buku ini, taghyir itu disebut dengan sebutan al-istibdal. Maka tabdil dan taghyir sama-sama mengubah hukum. Mengubah hukum, namun bedanya kalau tabdil menisbatkannya kepada Islam dan menganggap itulah Islam, sedangkan taghyir tidak. Maka hukum warisan untuk pembagian anak yang harusnya 2:1 dijadikan 1:1 tanpa ada penisbatan itu kepada Islam. Maka itu taghyir hukmillah, mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala, atau istibdal hukmillah. Suratuha bentuknya adalah seorang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, mujarradan amma taqaddam, dan itu bersih dari unsur-unsur yang telah lewat. Bima'na, dengan pengertian dia ganti hukum Allah taala dengan hukum yang lain, dan namun dia tidak membolehkannya. Dia tidak meyakini bolehnya, dia tidak juhud mengingkari wajibnya berhukum, wajibnya menggunakan hukum Allah. Dia tidak pula mendustakan hukum Allah, tidak kemudian menganggap hukum dia mufaddilan, lebih baik dan lebih unggul daripada hukum Allah, tidak pula menyamakannya, tidak pula menisbatkan hukum alladzi ja'a bihi yang dia bawa. Dia tidak nisbatkan kepada agama Allah. Nah, istibdal ini diperselisihkan oleh muasirin sebagaimana di awal pembahasan kemarin disampaikan bahasa rincian ada 9 rincian, 6 adalah minal kufil akbar bila khilafin, 6 adalah 1-6 adalah kufur akbar tanpa khilaf, tanpa diperselisihkan. Kemudian 3 setelahnya berarti nomor 7, 8, dan 9 adalah hal yang diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan meskipun yang dipilih oleh penulis buku ini adalah pendapat yang menyatakan itu adalah kufur asghar. Ya, maka hukumnya hal ini diperselisihkan, dan yang dikuatkan oleh penulis adalah kufur asghar, tidak keluar dari millatil Islam. Dalil dzalika, dalilnya adalah 4 poin. Pertama, ijma ulama, tidak kafirnya al-ja'ir, hakim yang zalim, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki wa ajma'al ulama, dan ulama sepakat bahasanya kezaliman dalam hukum itu minal kabair, itu termasuk dosa besar bagi orang yang sengaja melakukannya dan dia mengetahui bahasanya dia melakukan kezaliman. Wal ja'ir, dan orang dan qadi atau hakim yang zalim sama persis dengan mustabdil, sama persis dengan mughayyir. orang yang mengubah hukum. Karena dia tahu bahasanya inilah si A yang benar, si B yang salah, kemudian dia ubah. Hukum Allah mewajibkan dia untuk adil. Kemudian dia tidak adil, bahkan zalim. Si A yang benar dia katakan salah, dan si B yang salah dia vonis sebagai pihak yang menang dan benar. Itla farqa bainahuma, karena tidak ada beda antara qadhi atau hakim yang zalim dengan mustabdil alias mughayyir. Karena tidaklah seorang hakim itu menjadi seorang yang jair, seorang yang zalim, kecuali setelah dia mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain. Dia ganti hukum Allah dengan hukum nafsunya. Ini yang pihak yang menang dia katakan kalah. Dan mengatakan itu pihak yang benar dia katakan salah. Dan itu mengubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam kasus ini. Kemudian alasan yang kedua, kembali kepada hukum asal, yaitu tidak adanya dalil yang yujib mengharuskan kalau perbuatan itu kufur akbar. Yang dengan itu kita bisa membantah ijma' di atas. Wa nukhriju bi, dan kita keluarkan dengannya seorang muslim ini dari keislamannya yang dia telah masuk dalam Islam biyaqin, dengan yakin. Nah, berkaitan dengan poin yang ketujuh ini ada 6 catatan. Yang pertama, terdapat perbedaan antara tabdil dan istibdal. Wa yumkin ijmalul farqi, dan mungkin perbedaannya kita paparkan secara ijmal global fi wajhain, ada pada dua perkara, dua sisi. Ya, ada dua perbedaan, tabdil dan istibdal atau taghyir. Yang pertama adalah dalam suratul mas'alah, dalam gambaran permasalahan. Mubaddil itu yaz'um, beranggapan bahasanya hukum yang dia terapkan adalah hukum Allah Ta'ala. Ada mustabdil atau mughayyir, maka dia tidak punya anggapan demikian. Ini sepak, dia mengatakan ini hukum adat. Yang saya pakai hukum adat. Yang saya pakai hukum Belanda. Yang saya pakai hukum Perancis. Dia tidak menisbatkan hal tersebut sebagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang status hukum untuk permasalahan. Mubatil adalah kafir dengan ijma' ulama. Adapun mustabdil, maka detailnya mimbabil insaf, satu hal yang diperselisihkan ulama, kekafirannya. Dan penulis mengatakan fala dalila ala takfirihi, dan tidak ada dalil kuat untuk memfonisnya kafir, sehingga statusnya adalah kufur asghar ala rajih. Kemudian catatan yang kedua, man kaffara bil istibdal, siapa yang memvonis kafir, menjatuhkan vonis kafir dengan alasan istibdal, maka konsekuensinya, kalau dia konsekuen, adalah at-takfir, vonis kafir dengan semata-mata meninggalkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Li'annahu la yutasawwar, karena tidak bisa dibayangkan, ayakunal mar'u, seorang itu hakiman, dia adalah seorang hakim, dan tarikan, dan dia meninggalkan hukum Allah, kemudian dia duduk di tengah-tengah masyarakatnya, kaumnya, tanpa memberikan putusan apapun. Fa'asbaha, maka jadilah hukum istibdal, hukum mengganti, dampak hukum dari mengganti, sebagaimana hukum orang yang meninggalkan. Meninggalkan hukum Allah tamaman 100% persis, bila farkin, tanpa ada beda. Saya katakan wa takfir dan vonis kafir karena bitarkil mujarat semata-mata meninggalkan hukum Allah, lam yakul bihi, tidaklah dikatakan oleh satupun ulama ahlu sunnah. Bali ta'arat ma'a athari Abdullah ibn Syaqiq, bahkan hal ini bertentangan dengan athar dari Abdullah ibn Syaqiq rahimallahu ta'ala, seorang tabi'in yang mengatakan adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkeyakinan ada satu dari amal yang jika ditinggalkan itu kafir kecuali salat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Bukhari dan Muslim, disetujui oleh Dzahabi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Jika bertanya bukankah fonis kafir karena meninggalkan hukum Allah itu adalah zahir firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, maka jawabannya betul, itu adalah zahir ayat. Akan tapi ahlu sunnah wal jama'ah ajma'u sepakat tidak mengambil zahir ini. Bal nasabu, bahkan mereka ahlu sunnah sepakat, bahkan mereka ahlu sunnah menisbatkan memahami ayat di atas secara zahir sebagai akidah dan pandangan Khawarij serta Mu'tazilah. Al-Ajuri rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mimma yatabi'u al-haruriyatu minal mutasyabih, dan di antara tindakan yang dilakukan oleh al-haruriyah yaitu Khawarij yang mencari-cari dan mengikuti ayat yang mutasyabih adalah firman Allah Azza wa Jal, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa yakra'una ma'aha, kemudian mereka Khawarij membaca di samping Al-Maidah 44, mereka tambahkan, mereka hubungkan dengan Al-An'am, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir dengan Rabbnya, mereka ya'dilun, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang Khawarij jika mereka melihat penguasa yahkumu bi ghairil haq, menetapkan hukum yang tidak benar, mereka mengatakan qad kafara, orang ini telah kafir berdasarkan Al-Maidah 44, wa man kafara faqad adala bi rabbihi, dan barang siapa yang kafir maka dia telah menyekutukan atau menyekutukan Rabbnya. Ya'dil, maknanya berpaling, bisa maknanya menyekutukan. Faha ula'il a'immatu musyrikun, sehingga kesimpulannya mereka para penguasa itu musyrik. Fayakhujuna, lalu mereka melakukan pemberontakan. Fayaf'aluna mara'aita, lalu mereka melakukan apa yang anda saksikan. Li'annahum yata'awwaluna hadil ayata, karena mereka melaksanakan ayat di atas. Pemalam yahkum bima anzalallah faulaikahumul kafirun. Mereka praktekkan ayat di atas dengan seperti itu. Ya ta'awal di sini maknanya praktek. Ibn Abdul Bar al-Malik rahimallahu ta'ala mengatakan, waqad dallat jama'atun min ahlil bida'i minal khawariji wal mu'tazilah. Telah sesatlah sekelompok ahlil bida' yaitu khawarij dan mu'tazilah. Fi hadal bab, dalam bab ini. Fahtajju bihadihil athar wa mithliha fi takfiril mudnibin. Mereka berhujah dengan riwayat ini dan yang semisal untuk memvonis kafir para pendosa. Wahtajju, dan mereka beralasan dari Al-Quran bi ayatin, dengan sejumlah ayat. Laisat ala zahiriha, padahal makna ayat tersebut tidak sebagaimana zahirnya. Menurut ahlu sunnah. Menurut ahlu sunnah, makna ayat tersebut tidak sebagaimana zahirnya. Apa contoh ayat yang menurut ahlu sunnah maknanya tidak sebagaimana zahirnya? Itu firman Allah Azza wa Jal, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka ahlu sunnah tidak memahami ayat ini sebagaimana zahir dan letterlocknya. Ya, Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan berkenaan dengan wa ma lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yahtajju bi dhahirihi man yukafiru bidzunubi wa humul khawarij. Berhujjah dengan zahir ayat ini orang-orang yang menjatuhkan vonis kafir karena melakukan dosa. Mereka itulah khawarij. Mereka itulah khawarij. Maka khawarij berhujjah dengan zahir. Maka ahlu sunnah tidak berhujjah dengan, tidak memahami ayat ini sebagaimana zahirnya. Yang memahaminya sebagaimana zahirnya adalah khawarij. Wala hujjata lahum fihi, dan tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya. Ternyata ini dari Al-Mufim. Kalau Mufim berarti Abu Abbas Al-Qurtubi, Al-Muhaddits. Al-Mufim ini syarah Sahih Muslim. Karya Abu Abbas Al-Qurtubi, Al-Mufassir, yang merupakan guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi. Al-Mufim ini syarah Sahih Muslim karya Abu Abbas Al-Qurtubi Al-Muhaddits, yang merupakan guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Mufassir. Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah taala mengatakan, wahtajjat al-khawarij bi hadhil ayat. Khawarij berhujjah dengan ayat ini untuk mengatakan bahasa semua orang yang bermaksiat kepada Allah dia kafir. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hiya nassun. Ayat ini adalah dalil tegas. Fikuli man hakama birai ma'angzalallah fawa kafir. Bahasanya semua orang yang menetapkan hukum menyelisih apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Wa kullu man aznaba faqad hakama birairi ma'angzalallah. Dan semua orang yang melakukan dosa, maka dia telah menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dengan hukum yang menyelisih hukum Allah. Yaitu dia memakai hukum nafsunya. Fawajaba ayyakuna kafira, maka wajiblah pelaku dosa tersebut berstatus sebagai orang yang kafir. Syaikh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah ta'ala mengatakan, amma dhahirul ayati lam yakul bi ahadun min aimatil fiqh wal al-masyurin bal lam yakul bihi ahadun. Adapun zahir ayat ini tidaklah yakul bihi berpendapat dengannya satupun dari para imam ulama fikih yang terkenal, bahkan tidak ada satupun yang berpendapat dengannya. Demikian di tafsir Al-Manar. Yang bermasalah adalah kalimat terakhir, balam yakul bihi ahdun. Oleh karena itu di catatan kaki, lam yakul bihi ahdun mahmulun, kita maknai perkataan beliau ini dengan, kita maknai dengan satu dari dua pemaknaan. Yang pertama, imma boleh jadi annahu beliau Syaikh Muhammad Rashid Ridha yang kul mengutip perkataan ahlu sunnah, sehingga lam ya ta'arat, tidak menyinggung pendapat khawarij. Jika demikian maka benar, tidak ada satupun ahlu sunnah yang berpendapat dengan zahir ayat di atas. Yang makna yang kedua, anna sarair wal kabair tadkhulani fi umumil ayat. Bahasanya dosa kecil dan dosa besar, dua-duanya termasuk dalam keumuman ayat. Siapa yang melakukan dosa kecil, maka dia telah menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dengan hukum nafsunya. Sebagaimana siapa yang melakukan dosa besar, demikian. Wal khawaju la yukafiruna illa bil kabair. Sedangkan khawarij tidaklah menjatuhkan vonis kafir kecuali karena melakukan dosa besar. Mereka tidak menjatuhkan vonis kafir karena melakukan dosa kecil. Padahal itu termasuk dalam zahir ayat. Karena siapa yang melakukan dosa kecil, maka dia menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dengan hukum nafsunya dan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika demikian, maka zahir ayat yang betul-betul zahir itu tidak ada satupun yang mengatakannya, baik dari ahlu sunnah ataupun dari khawarij. Khawarij sekalipun mengkucutkannya. Khawarij sekalipun mengkucutkannya, mengkhususkannya untuk dosa besar. Padahal dosa kecil juga termasuk lam yahkum bima angsalallah. Dosa kecil juga harusnya termasuk lam yahkum bima anzalallah, dia tidak menetapkan hukum sebagaimana hukum Allah, namun hukum nafsu. Kemudian catatan yang ketiga, Man kafar bil istibdal, siapa yang menjatuhkan vonis kafir karena istibdal atau taghyir, lazimahu takfir. Maka konsekuensinya dia akan menjatuhkan vonis kafir kepada semua kasus, semua bentuk al-hukmu birai ma'angzalallah. Menetapkan hukum dengan yang menyelisih hukum Allah. Dan ini satu hal yang ahlu sunnah sepakat untuk menyelisihinya. Dan buktinya ada dari dua sisi. Anam ittafaqu, bahasanya mereka, ya, mereka ahlu sunnah sepakat, ala anna man ala anna min suwaril hukmi, bahasanya di antara bentuk menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, ma la yakunu kufran akbar. Ada yang statusnya belum, ada yang statusnya bukan kafir akbar. Ibn Abdul Bar Al-Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, yaitu, dan para ulama sepakat bahwasanya kezaliman dalam hukum itu dosa besar bagi orang yang sengaja melakukannya dan mengetahuinya. Kemudian kullaman hakama bi ghairi ma anzalallah, setiap orang yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, labuta pasti ayakuna mustabdillan. Dia melakukan istibdal, dia melakukan taghyir, perubahan terhadap hukum Allah dengan hukum yang lain. Wala yatakhallafu anha, dan tidaklah hilang darinya label istibdal atau taghyir sama sekali. Maka istibdal atau taghyirul hukmi itu ada pada semua bentuk-bentuk menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Maka siapa yang menjadikan hal ini sebagai sebab kekafiran, maka berarti semuanya adalah kekafiran tanpa terkecuali. Kemudian catatan keempat, siapa yang menjatuhkan vonis kafir karena sebab istibdal, lazimahu, maka konsekuensinya jika dia konsekuen, vonis kafir pada orang-orang yang ahlu sunnah sepakat kalau itu tidak kafir, yaitu ashabu dzunub, yaitu para pelaku dosa. Li'anal asi, karena ahlil maksiat tentu dia telah melakukan istibdal, telah mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain, yaitu hukum nafsunya dan hukum syaitan. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, maka Allah Azza wa Jal, kemudian belum membawakan tiga ayat dalam masalah ini, ya, tentang wa malam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun faulaikumul zalimun faulaikahumul fasikun faluzam al-mu'tazilah. Maka mu'tazilah kita haruskan untuk konsekuen, supaya syarihu, menegaskan kafirnya semua pelaku maksiat, semua orang yang zalim, semua orang yang fasik. Karena setiap orang yang melakukan maksiat, maka dia tidak yahkum, dia tidak menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian catatan yang kelima, ya rabatul fudola, ya, sebagian, ya, mungkin fudola di sini bisa maknanya ba'dul ulama, mu'asirin. Maka sebagian fudola, manusia-manusia, orang-orang istimewa, yaitu ahlul ilm, yaitu maksudnya ahlul ilm mu'asirin, bahasanya al-qadi, kemudian hakim yang mustabadil, yang melakukan taghyir, itu kafir dengan kufur akbar, jika dia mengganti semua syariat. Wahada mardudun, dan ini adalah pendapat yang tertolak, karena dari syar'i, lam takul tidak mengatakan adanya perbedaan antara istibdal hukum, baik itu satu hukum atau lebih dari satu hukum. Dan tidaklah boleh mengkaitkan vonis kafir dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sahih betul bahasanya siapa yang mengubah syariat seluruhnya, maka dia lebih banyak dosanya daripada orang yang mengganti atau mengubah kurang dari itu. Akan tapi mahalul bahas, yang jadi sasaran bahasan adalah kekufuran yang tidak ada dalilnya. Dan la dan bahasan ini sedang tidak membahas tahqiq asyad, untuk meneliti, mengkaji manakah yang lebih besar kejahatannya. Nah, ini pembahasan kafir ataukah tidak. Ini bukan pembahasan tentang mana yang kejahatannya lebih besar dan tidak. Walidzalika, oleh karena itu, fa'ina yuqal, kita katakan, jika orang yang mengganti syariat sulunya itu kafir, maka apa hukum orang yang mengganti seperempat, setengah, atau dua per tiga, dan seterusnya. Ila an nasira ila su'al, sampai kemudian sampailah kita pada pertanyaan yang menyingkap tidak adanya dalil. Wahwa, yaitu apa hukum orang yang mengganti syariat seluruhnya kecuali tinggal satu saja yang belum diganti. Fa'in kafarahu, jika dia tetap vonis orang tersebut kafir, maka dia telah menyelisih apa yang dia tegaskan sendiri, yaitu manat, manatul hukmi atau manatul takfir. Manat itu sama dengan illah. Jadi dalam hal ini sama dengan sebab. Maka illah takfir menurut beliau tadi mengganti semua. Nah, kalau semuanya diganti kecuali satu, kan berarti belum semua. Namun jika dia tidak memvonisnya sebagai kekafiran, faqat ata bima la yatawafaq ma'al aqli as-sahih, maka dia telah mengucapkan satu perkataan yang tidak cocok dengan akal sehat. Namun jika dia katakan tidak kafir, maka ini satu hal yang aneh. 99% telah dia ubah. Aneh menurut menggunakan logikanya. Kalau kita pakai logikanya, jadinya satu hal yang aneh. Maka saya katakan, fa'idha tabayana, maka jika telah jelas bahasanya pengubahan keseluruhan itu tidak mungkin terukur. Fa'lam, maka ketahuilah, tidak mungkin ada vonis kafir dengannya. Ya, tidak mungkin ada vonis kafir dengannya, dengan istibdal kulli ingdaman yarahu kufrun akbar, menurut orang yang meyakini bahasanya istibdal kulli, pengubahan seluruh syariat itu kufur akbar. Wadhalika, dan hal tersebut karena negeri-negeri kaum muslimin yang tidak menetapkan, yang menetapkan hukum dengan syariat, la takhlu, tidak lelepas minal hukmi, ya, dari hukum, bidinilahi ta'ala, masih tetap ada, tidaklah lepas, ada satu aspeknya yang menggunakan hukum Allah Ta'ala, meskipun dalam satu bagian yang kecil, sedikit ataupun banyak. Boleh jadi ya hukum nikahnya masih syariat, secara umum masih syariat. Boleh jadi hukum warisnya masih syariat, atau hukum dan yang lainnya. Kalau au kathur, maka tidak ada negeri-negeri Islam atau negeri yang mayoritasnya adalah kaum muslimin yang kemudian betul-betul seluruh syariat telah hilang. Kalau pakai dobit beliau yang mengatakan seluruhnya, jika seluruhnya dihapus maka itu kekafiran, namun jika belum seluruhnya terhapus maka belum kekafiran, maka tidak ada negeri-negeri Islam, negeri-negeri kaum muslimin yang 100% semua syariat itu hilang di negeri itu. Masih ada sisanya, minimal hukum pernikahannya. Fantafat illatu takfir, maka hilanglah illah takfir. Allati qala biha, yang beliau katakan, bahwa tarkul kulli, yaitu meninggalkan secara keseluruhan. Ini, kalau tidak salah yang ulama kontemporer yang tolak ukurnya ini, tarkul kulli adalah Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kalau tarkunya tarkul kulli, maka itu kufur akbar. Namun ini kalau dibawa ke dataran kenyataan, sebagaimana beliau sampaikan, ya, di negeri-negeri Islam itu masih ada, tetap masih ada. Boleh jadi hukum wakafnya pakai aturan Islam, atau hukum nikahnya pakai aturan Islam, hukum cerainya boleh jadi secara umum masih masih kemudian mengacu pada aturan Islam dan seterusnya. Kemudian catatan yang keenam, ba'dul fudala, sebagian ulama, yaitu sebagian ulama mu'asirin, istadalla, berdalil untuk vonis kafir karena kondisi ini dengan akidah dan kaedah talazum, hubungan erat antara zahir dan batin, yang merupakan kaedah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah. Dan istidlal dan pendalilan ini tidaklah tepat karena dua alasan. Yang pertama, tidaklah berdalil dengan sesuatu yang la dalalata fihi 'alal murad, yang tidak sesuai dengan apa yang akan didalili. Ini tidak selaras antara pendalilannya dengan yang didalili. Kemudian yang kedua ini adalah istidlal fi mahallin niza', istidlal dalam perkara yang diperselisihkan. Karena di sini diperselisihkan, apakah ada talazum baina dhahir dan batin dalam masalah ini ataukah tidak. Dan kaidah dalam masalah, dalam diskusi, maka kalau kita mau berdalil, kalau kita mau mendatangkan dalil, maka dalilnya disepakati dua belah pihak terlebih dahulu. Baru kemudian dalil itu dipakai untuk mendiskusikan masalah yang sedang dibahas. Kalau dalilnya diperselisihkan, kemudian kita bawa ke sini, ya wong ini saja sudah diperselisihkan. Maka nanti di sini juga tidak manfaat. Ya, itu namanya istidlal bimahalin niza'. Ininya diperselisihkan, kemudian dibawa ke sini. Maka ini pendalilan yang tidak tepat. Ininya disepakati dulu sama dua belah pihak. Ini disepakati, oh ini sepakat, nah, dibawa ke sini. Nah, lah ini yang sesuai dengan ini harusnya kan pendapatnya ini, gitu. Baru kemudian istidlal pendalilan yang bagus. Cari dalil yang disepakati dua belah pihak yang ribut, yang sedang diskusi, kemudian bawa ke masalah yang didiskusikan. Itu baru berdalil yang benar. Maka misalnya kita bawakan hadis, hadisnya diperselisihkan. Ini mensahihkan, itu mendhaifkan. Kemudian dibawa kepada masalah yang diperselisihkan. Manfaat? Tidak manfaat. Namun cari minimal hadis yang disepakati, meskipun pihak ketiga enggak sepakat. Enggak masalah. Karena kita diskusi berdua. Cari hadis yang itu bilang sahih, ini bilang sahih. Meskipun pihak tiga bilang dhaif, enggak masalah. Kan kita diskusinya berdua, bukan bertiga. Ini cari dalil yang sahihnya disepakati berdua. Sudah sepakat, kemudian kita bawa ke sini, menurut si A, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran kalau ini hukumnya halal. Di situ baru kemudian manfaat diskusinya. Dan dia sepakatkan hadis yang sahih, kemudian dia pikir betul ya halal ya dari situ. Baru kemudian nanti ada clear dalam diskusi tersebut. Dan kalau hadisnya diperselisihkan dibawa ke sini, ya tambah ruwet saja. Tambah nanti otot-ototan tentang sahih dan dhaifnya. Masalahnya tidak tersentuh. Ya, maka itu kaidah dalam diskusi. Ya, cari alasan yang disepakati, kemudian bawa kepada permasalahan yang dibicarakan. Jangan ambil alasan yang diperselisihkan. Maka kalau mengambil alasan yang diperselisihkan, maka dikomentari bahasanya ini istidlal bimahalin niza'. Artinya bukan pada tempatnya membawa dalil tersebut di sini. Bayanu dzalika, penjelasannya adalah kita katakan inna i'tiqada ahli sunnah, akidah ahli sunnah dalam masalah ini yaktadi, mengharuskan ayakuna ingdal mar'i, bahasanya pada diri seseorang terdapat as-salah, kebaikan atau kerusakan, fidzahir dalam lahiriah sesuai dengan kadar kebaikan dan kerusakan yang ada dalam batinnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan tsummal qalbu wal asl. Kemudian hati itu adalah acuan. Fa idza kana fi ma'rifatun wa iradatun, maka jika dalam hati tersebut terdapat pengetahuan dan keinginan, sara dalika, maka akan mengalir ya, hal tersebut ke badan bidarurah secara pasti, tidak mungkin meleset. Wala yumkinu, tidak mungkin ayat takhallaf, ya, tidak mungkin badan itu ya takhallaf meninggalkan dari apa yang diinginkan oleh hatinya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ala ingatlah bahasanya di badan terdapat sekerat daging, jika dia baik, baiklah seluruh aktivitas badan, jika dia rusak, maka rusaklah seluruh aktivitas badan, yaitu al-qalbu, yaitu hati. Fa'idha kana qalbu saliha, jika hati itu saleh, jika hati itu baik, bima fi minal a'mal, karena di dalam hati tersebut terdapat berbagai macam amal-amal hati, yaitu ilmu dan amal hati, lazima, maka konsekuensinya dorotan secara pasti, baiknya aktivitas jasad, aktivitas badan, bil qawli adh-dhahir, dengan perkataan yang jelas, wal amal bil imanil mutlak, dan melakukan iman yang sempurna. Sebagaimana perkataan para a'immatul hadis, para ulama ahli sunnah, qawlun wa amalun. Maka bahasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan adalah ucapan batin, ucapan hati. Dan ucapan zahir yaitu ucapan lisan. Ucapan hati sama dengan i'tiqad. Wa amal dan amal. Ya, baik amal yang tersembunyi itu amal-amal hati. Dan amal yang terlihat amal anggota badan. Wa zahir, maka kondisi lahiriah itu mengikuti batin, mengikuti kondisi hati. Lazimun lahu, yang dia melazimi, menyertai kondisi batin. Mata saluha al-batin, maka jika batin atau hati itu baik, saluha al-zahir, maka lahiriahnya pun akan baik. Wa idza fasada fasada, jika rusaklah batin maka rusaklah zahir. Ini kaidah ahlu sunnah mengatakan talazum, ini disebut dengan kaidah talazum baina zahir wal batin. Kaidah talazum baina zahir wal batin, adanya hubungan yang erat antara lahiriah dengan batin. Batin yang baik, batin yang baik pasti akan melahirkan sikap lahiriah yang baik. Dan itu tadi ditegaskan darurotan, dan itu pasti. Tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset. Ya, kalau tadi dikatakan darurotan, sara dalika ilal batni darurotan. Kalau apa kondisi batin itu pasti dorotan secara pasti akan mengalir pada lahiriahnya. Demikian juga tadi dikatakan la yumkin ayat takhallaf, tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset, kondisi batin yang rusak itu tidak akan mungkin meleset, pasti kemudian lahiriahnya juga rusak. Tidak mungkin ya takhallaf. Namun untuk memperjelas kaidah ini, namun lahiriah yang baik itu belum tentu menunjukkan batin yang baik. Dalilnya karena adanya riya, dalilnya adalah orang-orang munafik. Riya, demikian juga orang-orang munafik, mereka lahiriahnya baik, namun batinnya rusak. Namun yang layat takhallaf, yang tidak mungkin meleset, adalah jika hati itu baik, ya, jika hati itu baik, maka lahiriah pasti baik. Namun jika lahiriah itu baik, belum tentu batinnya baik. Karena baiknya boleh jadi riaan. Boleh jadi baiknya lahirnya itu karena ria, karena pamer. Sebagaimana orang-orang yang ria dan sebagaimana perilaku orang-orang munafik. Wa tatbiqan, dan dalam rangka menetapkan kaidah ini, fa inau yukal, kita katakan, la syakka, tidaklah diragukan, siapa yang mengubah syariat seluruhnya, maka ada padanya kerusakan fil batin, di batinnya dalam kadar yang sangat besar, yusawi, yang sama dengan kadar alladzi fi yusawi dhalika dhalikal qadra alladzi fi fi madhuhar, itu harusnya. Kalau fi tentu harus setelah fi harus isim. Kali ini kok dhuhara. Ya, fi madhuhar minhu, dalam apa yang nampak darinya. Yaitu mengubah seluruh syariat Allah. Lakin akan tetapi mahalul bahas, yang menjadi pembahasan. Wa ayung dhar, yaitu dilihat. Kita lihat, lihat dal fasad, fasad yang ada pada lahiriyah. Walatina taja, yang ini muncul karena kadar fasad, kerusakan yang semisal dalam batin. Apakah kerusakan lahiriyah yang ada pada orang tersebut, hal balagha, apakah telah mengantarkan pelakunya sampai batas kekafiran akbar, sehingga bisa kita vonis bahasanya dia telah kafir dengan kufur akbar ataukah tidak? Maka jawaban untuk pertanyaan ini mendorong untuk an-nadhur fi, mentelaah dalil-dalil syariat yang lain, alati hakamat, yang memberikan vonis untuk lahiriyah. Wala ala kota, dan tidak ada hubungan lahu baginya, baik hubungan dekat ataupun hubungan jauh, dengan kaedah talazum bainal zahir wal batin, dengan kaedah keterkaitan erat antara zahir dan batin. Maka enggak nyambung, karena betul ini ada kerusakan besar. Yang kerusakan besar ini adalah hasil dari kerusakan hati yang besar, dan itu diterima. Namun apakah kerusakan besar secara lahiriah ini adalah kerusakan yang membatalkan iman ataukah tidak? Maka ini nanti perlu melihat dalil-dalil, sehingga penggunaan kaidah talazum baina dhahir wal batin kurang pas dalam hal ini. Thumma innal mukhalif qad yaqul, boleh jadi orang yang tidak sepakat, bisa jadi dia mengatakan, dhalikal qadru alladhi fi dhahir, kadar kerusakan yang ada pada lahiriyah, hukmuhu al-kufur akbar, hukumnya kufur akbar. Maka jawabannya, famad dalil ala anna dhalikal qadr awsola sahibahu ilal kufur akbar. Apa dalil? Bahasanya kadar kerusakan itu telah mengantarkan pelakunya pada kufur akbar. Fainistadalla, jika beliau berdalil dengan akidah dan kaidah talazum, faqad istadalla bimahalin niza', maka beliau telah berdalil dengan hal yang diperselisihkan. Maka beliau telah berdalil dengan sesuatu yang diperselisihkan. Karena kufur akbarnya satu hal yang diperselisihkan. Kalau itu disepakati adalah kufur akbar, maka kita yakini demikian juga dalam hatinya terdapat kufur akbar. Wa bima la dalalata fi alal maqsud, dan berdalil dengan sesuatu yang tidak nyambung dengan apa yang jadi maksud. Tidak menyambung dengan apa yang jadi maksud. Ya, yang uraian yang tadi di atas. Ini cuma menunjukkan kerusakan. Kerusakan hati, dan ini juga menunjukkan. Maka ini cuma menunjukkan kerusakan. Kaedah talazum baina zahir wal batin menunjukkan rusak. Namun, apakah kemudian menunjukkan rusak ini adalah rusak yang kufur akbar? Ataukah maksiat, kufur asghar? Nah, itu kan masalah lain. Maka berarti tidak nyambung. Falazimahu, maka menjadi keharusan bagi beliau untuk berdalil dengan dalil yang lain. Wahadal wal murad, inilah yang kita inginkan dalam pembahasan ini. Wayastad, dan akan bertambah penjelasan untuk kaidah talazum bihadza tatbiq dengan penerapan berikut ini. Law nadharna ila lusin. Jika kita melihat seorang pencuri, lusi itu pencuri, ya. Qati'i tariqin yang melakukan perampokan, memotong jalan, mencegat di jalan. La wajadna nisa akan kita jumpai berdasarkan kaidah talazum baina zahir wal batin. Kita jumpai annahu lam yuqdim ala tilkal ma'siyah, bahasanya si perampok atau pencuri itu tidaklah yuqdim melangkah melakukan maksiat kecuali ada cacat pada imannya. Wa izdad dzalikal khalal, dan cacat tersebut semakin parah dan cacat tersebut semakin itisaan luas berbanding lurus sesuai dengan kadar masdada min hadza dzanbi. Sesuai dengan kadar masdada min hadza dzanbi, kadar dari dosanya. Semakin dosanya dan kejahatannya dalam merampok itu semakin besar, maka kerusakan iman dalam hati dan dalam diri si perampok tadi semakin besar. Akan tetapi lil hukmi, untuk memvonis cacat iman tersebut dengan vonis keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam, kita perlu melihat pada dalil-dalil syariat allati hakamat, yang memvonis dan membicarakan dosa tersebut yang nampak bagi kita, yaitu dosa qat'u thariq, merampok. Fanadharna, lalu kemudian kita pun melakukan telaah, kita jumpai bahasanya dalil tahkum memvonis. Memvonis si perampok binaksil iman, kalau imannya berkurang, bukan hilang. Sehingga kita pun tidak memvonisnya sebagai orang yang kafir. Kemudian masalah ini semakin bertambah wuduhan jelas dengan praktek penerapan kaidah selanjutnya. La yakhtalifu ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak berselisih tentang tidak kafirnya pelaku zina, meskipun dia berbuat zina 1000 kali. Ya, tentu dengan catatan dia tidak istihlal, tidak meyakini dan menganggap bolehnya zina, mengingat itu adalah ham, hak asasi maksiat, atau kemudian yang lainnya. Selama dia tidak menghalalkan, selama dia merasa berdosa meskipun sampai 1000 kali, maka tidak kafir menurut ahlu sunnah. Fa'anta taro, dan anda lihat bahwasanya bertambahnya dia dalam dosa zina, qad hakama biziadati fasadi fil batin, maka itu berarti bertambah rusaknya hatinya. Ya, semakin bertambah maksiatnya, maka semakin rusak hati dan imannya. Akan tetapi mengantarkan kerusakan ini sampai batas kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, maka itulah ta'ala qalahu, ini tidak ada hubungannya dengan kaidah talazum baina zahir wal batin. Bahkan tentang apakah ini kufur akbar ataukah tidak diambil dari dalil-dalil syar'i yang lain yang menjelaskan hukum tampilan lahiriah semacam ini, yaitu zina. Ya, maka dari 2 contoh ini, contoh perampok dengan contoh kemudian pezina atau orang yang melakukan zina, maka kita lihat bahasanya tidak ada hubungan antara kaidah talazum baina dzahir wal batin dengan vonis apakah ini kekafiran ataukah tidak. Ini cuma menunjukkan ini rusak. Berdasarkan kaidah talazum baina dzahir wal batin, maka pelaku zina 1000 kali itu menunjukkan imannya rusak. Nah, apakah kerusakan iman ini kerusakan iman membatalkan iman ataukah tidak? Nah, itu enggak bisa kita simpulkan dari kaidah talazum baina dzahir wal batin. Kaidah talazum baina dzahir wal batin cuma kesimpulan akhirnya, ini zina 1000 kali, maka ini imannya rusak parah. Nah, rusak parah ini rusak parah yang sampai kemudian batalnya iman ataukah tidak, kaidah talazum baina dzahir wal batin tidak bisa menentukannya. Kaidah talazum baina dzahir wal batin tidak bisa memvonisnya. Nun, gimana vonisnya? Harus pakai dalil yang lain. Maka sama dalam kasus ini. dalam kasus masalah meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan rusaknya hatinya, rusaknya imannya. Namun apakah ini kerusakan yang membatalkan iman ataukah tidak, maka perlu melihat dalil yang lain. Wa akhtim, dan saya tutup pembahasan ini dengan komentar yang disampaikan oleh Al-Albani berkenaan dengan firman Allah taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Beliau mengatakan rahimallahu taala, man amana bi syariatillahi tabaraka wa taala wa annaha salihatun li kulli zamanin wa likulli makanin walakinnahu la yahkum fi'lan biha imma kullan wa imma ba'dan aw juz'an. Siapa yang mengimani syariat Allah tabaraka wa taala dan dia adalah syariat dan aturan yang cocok untuk setiap zaman dan tempat, akan tetapi fi'lan secara real layahkum, dia tidak memutuskan hukum dengan syariat Allah. Boleh jadi dia tidak putuskan secara total atau sebagian atau sebagian. Falahu nasibun min hadil ayati, maka untuknya bagian dari ayat ini. Lahu nasibun min hadil ayati, maka untuknya bagian dari ayat ini. Lakinna hadan nasiba la yasilubi ila ayyakhuja min da'iratil Islam, akan tapi bagian tersebut, jatah dia dari ayat itu tidaklah yasilubihi mengantarkannya untuk keluar dari lingkaran Islam. Nah, kemudian yang kedelapan, dan ini juga sebagaimana di depan adalah satu hal yang diperselisihkan, karena tiga yang terakhir itu diperselisihkan, adalah at-taknin, taknin dari konun. Ini dari kata-kata konun artinya undang-undang. Maka taknin itu artinya membuat undang-undang. Suratuha, bentuk atau gambaran permasalahannya, seorang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, bihukmin dengan satu hukum, huwa atabihi min indihi, yang hukum tersebut berasal dari hasil olah pikirnya sendiri. Maka kalau ditaknin di sini, dia bikin aturan dalam bentuk undang-undang, yang undang-undang ini berasal dari dirinya sendiri. Karena boleh jadi orang itu menetapkan undang-undang, ngadopsi dari hukum Belanda, ngadopsi dari hukum Perancis dan yang lainnya. Dan boleh jadi ada undang-undang yang itu produk murni dirinya. Produk murni dirinya. Kalau pakai kalimat ini, atabihim min indihi, maka undang-undang tersebut murni produk dirinya sendiri dan tidak mentransfer, dan tidak ngambil, dan tidak jiplak, tidak copy paste dari undang-undang negara yang lain. Mikir sendiri dan ketemu aturan semacam itu. Yang boleh jadi undang-undang di sini, boleh jadi bentuknya undang-undang, boleh jadi hukumnya perda dan sebagainya. Maka dikarang sendiri, kemudian muncullah perda, bolehnya zina asalkan dilokalisasi. Nah, yang tidak boleh adalah zina liar. Dan kemudian diperdakan. Itu kemudian diperdakan. Bimakna annahu waladhi ikhtaro'a dhalikal hukma, dialah yang ikhtaro'a membuat dhalikal hukma, hukum tersebut. Berarti ini adalah murni inspirasinya, murni karangannya, tidak ngadopsi dari negara yang lain. Dialah yang ikhtaro'a betul-betul menemukan hukum tersebut atau konun undang-undang tersebut. Wala yakunu mustahilan, dan dia tidak menghalalkan hal tersebut, membolehkan hal tersebut. Tidak jahidan, tidak kemudian juhud, tidak pula mendustakan, tidak pula menganggap itu lebih baik, tidak pula menganggap hukum karangan dia ini sama, dan tidak dia nisbatkan hukum tersebut sebagai bagian dari Islam. Maka orang yang membuat aturan yang ini murni aturan karangan dia, maka pencuri kemudian, oh kalau nilainya sekian, penjara sekian bulan, nilainya sekian, penjara sekian bulan, kalau nilainya sekian, penjara sekian tahun, dan dia tidak nyontoh dari negara yang lain. Kalau pencurinya nenek-nenek, maka bebas hukuman. Kalau kemudian kemudian masih sehat, kena hukuman. Hukumannya ini kalau nilai sekian, sekian bulan, ini sekian bulan, kalau ini setahun, ya, dan seterusnya. Dan ini semua dia tidak mustahilan, tidak menganggap bolehnya hukum tersebut. Dia meyakini berdosa. Dia meyakini berdosa. Ini tidak benar. Harusnya hukumnya adalah sebagaimana aturan dalam Islam. Dia tidak menghalalkannya. Dia tidak mengingkari. Mengingkari hukum Islam, hukum potong tangan untuk pencuri dalam Islam. Dia tidak juga mendustakannya. Dia tidak pula menganggap hukum penjara yang dia karang itu lebih baik daripada hukum Islam. Dia tidak mengatakan bahasa hukum penjara yang dia buat itu senilai dan sederajat dengan hukum Islam. Dan dia tidak menganggap bahasa hukum penjara yang dia karang, yang dia buat itu adalah bagian dari hukum Islam. Maka hukum kasus ini diperselisihkan. Dan pendapat yang dikuatkan oleh penulis adalah kufur asghar tidak keluar dari millatil Islam. Alasannya tidak terdapat dalil yang mengharuskan adanya vonis kafir untuk orang tersebut. Fasyari'atu lam tu'alik al-kufur al-akbar, karena syariat tidaklah mengkaitkan kufur akbar dengan sumber hukum. Kalau sumber hukumnya perda, maka kufur akbar. Hukum, sumber hukumnya undang-undang, kufur akbar misalnya. Kalau sumber hukumnya itu adalah amar atau putusan hakim, maka kufur asghar. Syariat tidak membeda-bedakan semacam ini. Kata penulis, syariat tidak membeda-bedakan. Apakah itu putusan qadhi itu ijtihad ataukah sekedar melaksanakan apa yang tertuang dalam undang-undang. Kata penulis, syariat tidak membedakannya. Syariat tidak membedakannya, ini ijtihad qadhi ataukah itu copy paste dari isi undang-undang. Syariat tidak membedakannya. Kama annal adillah, sebagaimana dalil, tidak membedakan antara man hakama bihukmi ghairihi, antara orang yang menetapkan hukum dan dia mengadopsi hukum orang lain. Wa man hakama bihukmi nafsihi, dan orang yang menetapkan hukum dan itu adalah hukum karangan dia sendiri. Akul, saya katakan, laukana hadza tafriqu haqqan, seadanya pembedaan ini benar, tentu syariat tidak akan melalaikannya. Dan tentu terdapat dalam dalil-dalil syariat ma yu'diduhu, yang menguatkannya. Catatan berkenaan dengan hal ini ada 4 catatan. Yang pertama, seorang hakim yang al-mukhtari yang membuat-buat hukum yang menyelisih syariat, qad yakunu, boleh jadi lebih besar kejahatannya dibandingkan hukum yang tidak, dibandingkan hakim tidak melakukan hal tersebut. Namun yang jadi topik bahasan adalah kufur dan tidaknya. Yang ini adalah satu hal yang tidak ada dalilnya, bukan tahqiq penelitian tentang asyaddu, manakah yang lebih keras dan lebih ringan kejahatan dan dosanya. Nah, karena ini yang ini diperselisihkan, maka ada perkataan ba'dul fudola. Istadala ba'dul fudola, maka sebagian ulama berdalil untuk adanya vonis kafir dalam kondisi ini, bahasanya ketika dia mengarang satu konun, satu undang-undang, satu perda yang menyelisih syariat, yu'addu, maka orang tersebut dinilai tindakan hal ini munaza'atan lillah, merebut Allah. Merebut fi syai'in min khasa'isihi, merebut salah satu hak khusus Allah, yaitu tasyri', yaitu menetapkan hukum. Aku katakan walhaq yang benar ay fasal fi halihi. Keadaan orang yang menetapkan undang-undang, anggota dewan yang menetapkan undang-undang, anggota dewan dan pemerintah yang menetapkan undang-undang, yang ini undang-undang murni karangan sendiri, tidak mengadopsi dari yang lain, maka perlu yufassal, perlu dirinci fi hali keadaannya. Wadhalika hal tersebut li'anal muqannin, karena orang yang membuat undang-undang, orang yang menetapkan undang-undang dan ketok palu kemudian menetapkan undang-undang, tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah ayakuma bil amal, dia melakukan apa yang dia lakukan, yaitu penetapan undang-undang. Wa yada'ilu nafsi haqqa tasyri', dan dia klaim untuk dirinya dia punya hak untuk menetapkan aturan. Bitasrih, dengan kata-kata yang lugas, la bi mujaradil fi'li, bukan semata-mata perbuatan. Dan mengatakan bahasanya, kami, saya sebagai manusia, saya punya hak untuk menetapkan aturan. Sebagaimana agama punya hak untuk menetapkan aturan, maka kami pun boleh punya, kami pun juga punya hak untuk menetapkan aturan. Fahadha kafirun kufrul akbar, maka orang yang kemudian punya perkataan semacam ini, maka dia kafir dengan kufur akbar tanpa ragu, karena dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, Allah tegaskan banyak, hak untuk menetapkan aturan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk menetapkan aturan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu mengklaim bahasanya dia punya hak untuk menetapkan aturan dalam perkara yang sudah diatur oleh Allah, dia punya hak untuk menetapkan aturan berkenaan dengan masalah hukum mencuri, ya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kufur akbar. Adapun dia menetapkan adanya hak untuk membuat aturan namun dalam perkara yang memang tidak diatur oleh Allah, semacam lalu lintas atau kemudian aturan kemudian usaha, kalau membuat usaha harus ada izinnya, harus ada HO, izin gangguan dan sebagainya, maka tentu berbeda. Tentunya yang dimaksud dengan hak tasyri' di sini hak untuk menetapkan aturan dalam perkara yang Allah sudah menetapkan aturan. Kalau menetapkan aturan dalam artian dalam perkara yang tidak diatur oleh syariat, maka maka ini berbeda. Maka siapa yang mengklaim dirinya punya hak untuk membuat aturan tentang masalah hukum pencuri, fahadha kafir kufur akbar, maka dia adalah orang yang kafir dengan kufur akbar karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian orang yang menetapkan undang-undang jenis yang kedua, dia melakukan apa yang dia lakukan, menetapkan aturan. Namun dia la yada'i li nafsihi. Dia menetapkan perda, dia menetapkan undang-undang, namun dia tidak klaim untuk dirinya adanya otoritas dan kewenangan untuk menetapkan aturan. Dia tidak klaim, dia cuma perbuatannya saja bikin aturan. Namun dia tidak punya penegasan tentang isi hatinya. Bahasanya dia meyakini boleh bikin aturan. Fa la yakfur li thalathati umurin, maka orang semacam ini tidaklah kafir karena tidaklah batal keislamannya karena tiga alasan. Yang pertama, tidak ada dalil, kembali ke hukum asal yang kita bahas di mukaddimah, hukum asal pelanggaran itu bukan kekafiran. La dalila ala kufrihi, tidak ada dalil untuk memvonis itu sebagai kekafiran. Kemudian ada mutakfir ahli sunnah. Ya, ahli sunnah tidak mengkafirkan lisadikisuk, teman yang jelek. Alladhi yukannin lidhanbi wa yuzayinuhu wa yada'ulahu. Yang dia tidak melakukan taknin terhadap dosa. Dia tidak membuat aturan berkenaan dengan dosa. Tidak pula menampakkan indahnya dosa dan mengajak pada dosa. Fawa, maka teman yang jelek semacam ini kafir menurut orang yang korohada, menetapkan bahwasanya orang yang yukonin, menetapkan aturan, ketika menetapkan aturan maka dia ya, maka menetapkan aturan dalam kondisi semacam ini dia adalah kafir. Maka itu kafir menurut orang yang seperti itu. Ma'anau layak furbitifaki ahlu sunnah, padahal orang tersebut tidaklah kafir dengan sepakat ahli sunnah. Kemudian ahlu sunnah tidaklah memberikan vonis kafir kepada al-musawirin, tukang gambar atau pembuat patung yang tidak menghalalkan at-taswir al-muharam, perbuatannya yaitu menggambar yang haram. Allah Ta'ala berfirman tentang para penggambar dalam hadis Qudsi, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan man dhahaba yakhluqu ka khalqi, seperti orang yang mencipta sebagaimana aku mencipta. Dan tentang para tukang gambar atau pembuat patung, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddu nasi adaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menyaingi ciptaan Allah. Dan tidak ada beda antara keduanya, antara mukonnin dan tukang gambar. Id al-musawir, karena tukang gambar atau pembuat patung menjadikan dirinya sebagai khaliq. Menjadikan dirinya sebagai khaliq, penguasa, pencipta di samping Allah. Wal musyari', dan orang yang menetapkan aturan, menjadikan dirinya sebagai musyari', penetap aturan selain Allah, bersama Allah. Maka siapa yang mengkafirkan al-musyari', orang yang menetapkan aturan bersama Allah, maka hendaklah dia juga mengkafirkan orang yang mencipta bersama Allah. Sawa'un bisawa'in, sama saja. Sehingga harusnya kalau konsekuen, pembuat patung itu kafir menurut orang yang menetapkan kafirnya mukonin. Ma'a'anau, padahal pembuat patung itu tidak kafir dengan sepakat ahlu sunnah. Maka aku katakan kesepakat ahlu sunnah tentang tidak kafirnya teman yang jelek dan pembuat patung bukti tegas benarnya apa yang telah kami sampaikan. Fahfadhu fa'inahu muhim, hafal baik-baik hal ini, permisalan ini, perbandingan ini, karena ini penting. Nah, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ma'rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah mengurai rambut di hadapan sesama wanita? Jawabannya boleh, karena di hadapan sesama wanita muslimah, karena rambut, demikian juga leher, itu bukan bagian badan yang harus ditutupi di hadapan sesama muslimah. Jika ada seorang yang dia beserta orang tuanya telah terikat dengan bunga bank, mereka sudah membuka rekening di bank sejak kecil dan sekarang tabungan dan rekening sudah banyak. Tabungan di rekening sudah banyak. Bagaimanakah status harta anak jika dia diberi nafkah dari orang tuanya sedangkan dia tahu bahwasanya di dalamnya kemungkinan ada bunga bank? Maka ini harta bercampur kalau demikian keadaannya, dan harta yang bercampur untuk orang yang tidak mengetahui secara pasti campurannya, apalagi ini diberikan kepada dalam hal ini anak, maka tidak masalah untuk si anak. Sebagaimana ada orang yang punya harta bercampur, tetangga yang punya, contoh ekstrimnya, contoh pembandingnya, ada tetangga yang hartanya bercampur antara halal dan haram, dan itu tidak sampai semua, namun bercampur. Ya, maka harta tersebut kemudian dia memberikan pada tetangganya, hukumnya boleh. Ya, paling banter hukumnya makruh. Paling banter hukumnya makruh. Ya, menurut ulama yang tidak membedakan antara orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram ataukah orang lain. Namun kalau untuk orang yang membedakan antara orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram dan yang tidak, ya, maka tidak ada masalah bagi si anak. Bagaimana jika orang tua sudah meninggal, apakah harta warisannya semuanya boleh diwariskan atau dipisahkan dari ribanya? Maka mimba bil wara, maka yang dimungkinkan itu adalah nilai dari ribanya itu disingkirkan terlebih dahulu. Namun itu mimba bil wara, seandainya, dan itu hukumnya mustahab, seandainya tidak, maka tidak mengapa. Karena itu adalah tanggungan orang tuanya, tanggungan orang yang mendapatkannya, dan bukan tanggungan si anak. Jika keluarga tersebut terkadang diberi sesuatu oleh bank, seperti perlengkapan rumah tangga, kalender, notebook, kue, parcel, bolehkah menggunakannya? Ataupun tidak boleh, sebaiknya dikemanakan barang-barang tersebut? Untuk orang yang kemudian punya rekening, maka itu haram. Ini, karena itu sama, karena itu adalah, karena hakikat orang menabung adalah ngutangi bank. Ketika dia dapat notebook, dapat parcel, dapat ini, maka dia mendapatkan keuntungan materi karena dia ngutangi bank. Maka permennya, maka kalendernya, dan seterusnya adalah riba untuk orang yang punya rekening. Ketika, maka itu haram untuk orang yang punya rekening di bank tersebut. Namun kemudian jika, maka ada kewajiban untuk seandainya idealnya tidak menerimanya. Jika tidak bisa menerimanya, tidak bisa menolaknya, maka wajib disingkirkan. Dan itu halal untuk orang yang menerima penyingkiran. Ya, menurut pendapat yang paling kuat. Menurut pendapat yang paling kuat, orang yang menerima penyingkiran tadi halal untuk dirinya. Maka disingkirkan, kasihkan ke orang yang betul-betul kekurangan, orang yang miskin, tidak dalam rangka untuk infak dan sedekah, namun dalam rangka menyingkirkan harta yang haram. Sebaiknya uang riba itu diapakan? Ya, pendapat yang paling tepat, diambil kemudian disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tidak dengan niat sedekah dan infak, namun dengan niat menyingkirkan harta haram. Jika seorang ingin sholat sunnah qabliyah duhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, setelah dia mencapai rakaat kedua, dia berdiri lagi karena lupa. Apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah dia langsung duduk lagi atau dilanjutkan kemudian sujud sahwi? Dia duduk lagi. Dia duduk lagi karena dia bermaksud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dia duduk lagi kemudian sujud sahwi. Maka begitu ketika dia berdiri ingat, maka dia duduk tasyahud kemudian sujud sahwi. Akhirnya ini banyak daurah menghafal Quran 1 bulan atau 2 bulan untuk menyelesaikan 30 juz, apakah boleh mengikutinya? Boleh saja, siapa yang itu amal soleh, boleh saja diikuti. Saya masih kurang mengerti berkaitan masalah ketiga di beberapa keadaan orang yang tidak menggunakan hukum Allah adalah athar al-qara'in fil hukmi ala sahibil fi'li. Ya, yang dimaksud dengan athar al-qara'in kembali kepada hadis Usamah. Kembali kepada pembahasan di depan, yaitu hadis Usama, itu adalah kesimpulan dari hadis Usama yang tetap membunuh orang yang membaca syahadat dengan alasan dia punya qara'in, punya indikator kalau baca syahadatnya itu pura-pura. Maka kemarin kemudian dibahas panjang lebar kandungan ini, kemudian disimpulkan ternyata ijtihad Usama yang menjadikan qara'in indikator sebagai penentu isi hati itu Nabi salahkan. Nabi salahkan. Sehingga kemudian ditegaskan, ya, bahwasanya indikator dalam dalam beberapa taksim yang telah kita baca ditegaskan indikator tidak bisa menjadi, tidak bisa menentukan, oh ini hatinya demikian, oh hatinya juhud, oh hatinya takdzib. Kenapa? Karena ada indikator fisik demikian, demikian, demikian. Selama tidak ada tasrih, kalau tasrih dia blak-blakan menciptakan isi hatinya, maka beda. Tapi kalau tidak ada tasrih, blak-blakan menciptakan isi hatinya, cuma ada indikator perbuatan begini dan begini, maka bolehkah kemudian kita simpulkan, oh ini berarti di hatinya ada juhud, oh di hatinya ada takdzib, oh berarti ini ada juhud, hatinya membenarkan namun hatinya meyakini namun secara lahiriah dia menentang, oh maka dia juhud, oh maka dia takdzib. Kalau masalah hati berarti dia takdzib. Oh kalau oh ini berdasarkan begini-begini maka dia juhud. Bolehkah dengan indikator kemudian kita simpulkan demikian? Maka ditegaskan tidak boleh. Apa dalil tidak bolehnya? Hadis Usamah, dan Usamah ini menggunakan indikator perbuatan untuk mengatakan bahwasannya orang ini mengucapkan syahadat nifakon. Mengucapkan syahadat dia pura-pura saja. Nifak saja ucapan syahadatnya. Karena dia yang jadi inti adalah ingin selamat. Bukan betul-betul masuk Islam. Itu ijtihadnya Usamah bin Zaid, dan Nabi menolak keras ijtihadnya Usamah bin Zaid. Sehingga dari hadis Usamah bin Zaid ditegaskan bahasanya indikator perbuatan itu tidak bisa untuk menentukan, oh ini juhud, oh ini takdzib, oh ini istihlal. Tidak bisa. Bagaimanakah kemudian hukum melanggar aturan pemerintah berkaitan dengan kendaraan bermotor, tidak pakai helm dan yang lain? Jelas. Itu aturan yang bukan maksiat. Itu aturan yang bukan maksiat. Maka ada kewajiban untuk taat. Dan jika kita melanggarnya, maka kita tidak hanya melanggar aturan pemerintah, namun juga melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tentu di sini, namun aturan dari manusia sendiri membedakan antara daerah tertib lalu lintas dan bukan daerah tertib lalu lintas. Maka jika kita tidak pakai helm di daerah yang bukan tertib lalu lintas, maka tidak masalah. Memang secara aturan itu bukan daerah tertib lalu lintas. Non ada kemudian ruang-ruang tertentu yang itu adalah daerah tertib lalu lintas. Maka orang naik motor tanpa helm kemudian di tengah-tengah persawahan misalnya, tidak apa-apa. Dia keliling, dia punya kebun karet 1 hektar, dia keliling-keliling pakai motor, tidak pakai SIM, tidak pakai helm, tidak apa-apa. Kenapa? Ini bukan daerah tertib lalu lintas. Dari aturan dari pemerintah sendiri membedakan antara daerah tertib lalu lintas dan bukan daerah tertib lalu lintas. Oleh karena itu di sejumlah titik ditegaskan ini daerah tertib lalu lintas. Artinya ada daerah-daerah lain yang bukan daerah tertib lalu lintas. Ada orang awam bertanya, ayat pertama adalah surat Al-Alaq. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran atau mushaf Al-Quran surat pembukanya adalah Al-Fatihah? Berkenaan dengan urutan surat, maka diperselisihkan apakah itu ijtihad kemudian ijma' sahabat ataukah tauqifi dari Nabi. Itu diperselisihkan di antara para ulama Al-Quran, para ulama ulumul Quran. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan itu tauqifi dari Nabi, selesai. Itu tauqifi dari Nabi, petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengacu pada pendapat yang kedua, itu ijtihad para sahabat kemudian jadi ijma di masa Utsman, ya, maka ijma sahabat wajib diikuti. Pertanyaan kedua, siapa yang pertama kali menuliskan Al-Quran dan sejak kapan Al-Quran dibukukan? Ya, yang pertama kali menuliskan Al-Quran, kalau menuliskan dalam artian mencatat, sejak Nabi hidup, ada kutab bil wahyi, ada para juru tulis wahyu yang mereka menuliskan Al-Quran. Kalau kemudian dibukukan, maka pertama kali dibukukan di masa Abu Bakar. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Berdoa an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.